نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عرض الإسلام alal ummi an-nasraniyah bab menawarkan agama Islam kepada seorang ibu Nasrani. Yakni bab ini terkait dengan kisah salah satu sahabat yang menawarkan ibunya agar masuk ke dalam Islam, dan memang ibunya ini adalah seorang Nasraniyah. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau membawakan bab ini dikarenakan termasuk adab dalam Islam adalah menawarkan kebaikan, menawarkan agama Islam. Barakallahu fikum. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك telah menceritakan kepada kami Abu Walid Hisham bin Abdul Malik qala beliau menyatakan haddatsana Ikrimah ibnu Ammar telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar qala beliau mengatakan haddatsani Abu Katsir As-Sahmi As-Suhaimi telah menceritakan kepadaku Abu Katsir As-Suhaimi namanya Yazid bin Abdurrahman qala beliau menyatakan sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul aku mendengar Abu Hurairah semoga Allah meridainya beliau menyatakan ma sami'abi ahadun yahudi wala nasrani illa ahabbani. Tidaklah ada seseorang, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang diriku, baik dia itu Yahudi atau Nasrani, melainkan dia mencintaiku. Dalam riwayat lain disebutkan barakallahu fikum, ma khalaqallahu mu'minan yasma'u bi wala yarani illa ahabbani. Riwayatnya Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Tidaklah Allah menciptakan seorang mukmin yang seorang mukmin itu mendengar tentang diriku, dan melihatku kecuali dia mencintaiku. Dikarenakan barakahikum perbuatannya Abu Hurairah. Nanti akan nampak kenapa barakahikum manusia mencintai Abu Hurairah. Inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'ba. Sesungguhnya ibuku, aku pernah berkeinginan agar beliau masuk ke dalam Islam, namun beliau enggan. Ibunya Abu Hurairah dulu kafirah, kafir. Ya, ditawarkan kepadanya agar masuk Islam, namun enggan, tidak mau ketika itu. Faqultu laha fa'abat. Aku menyatakan kepada ibuku agar masuk Islam, namun beliau enggan. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Faqultu, maka akhirnya aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyatakan kepada beliau, ya, menceritakan, ya, menyatakan kepada beliau barakallahu fikum ud'allaha laha. Aku menyatakan kepada Nabi ud'allaha laha, doakan kepada Allah untuknya. Fada'a barakallahu fikum, akhirnya Nabi mendoakan, ya, berdoa, mendoakan untuk ibunya agar masuk ke dalam Islam. Fa'ataituha wa qad ajafat 'alaihal bab. Maka setelah itu aku mendatangi ibuku, mendatanginya, mendatangi ke rumah. Ternyata dia, ibuku, telah menutup pintu rumahnya. Ya. Kemudian ketika Abu Hurairah hendak masuk, ngetuk pintu, faqalat, maka ibunya mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini aslamtu, aku telah masuk Islam. Fa'akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu. Maka aku menceritakan, mengkhabarkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyatakan kepada beliau, ud'allaha li wa li ummi, wahai Rasul, berdoalah kepada Allah untuk diriku dan untuk ibuku. Faqala, maka Nabi berdoa, Allahumma, ya Allah, abduka wa Abu Hurairah, abduka Abu Hurairah wa ummuhu, ahibbihima ilan nas. Ya Allah, abduka Abu Hurairah, hambamu yang bernama Abu Hurairah, wa ummuhu dan ibunya, ahibbihima ilan nas, buatlah manusia itu mencintai mereka berdua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, hadis ini derajatnya barakamikum hasan. Ya, hadis ini menceritakan tentang keadaan Abu Hurairah dan ibunya, yang kemudian barakamikum menceritakannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya, ya, annal insan qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'riful haq aw ya'riful haq wa la ya'malu bih. Bahwasanya manusia yang terkadang dari kalangan ahlul kitab sendiri, Yahudi atau Nasrani, dia itu tidak mengerti, tidak mengetahui al-haq, tidak mengetahui kebenaran, atau terkadang mengetahui itu benar namun la ya'malu bihi, namun tidak mau mengamalkan. Maka kalau seperti ini keadaannya, falabudda an nad'uhu ilal Islam, maka sudah sepantasnya kita mendoakan, menyerukan kepada Islam dan mendoakannya untuk mendapatkan hidayah, agar mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang mereka belum masuk Islam, ada kalanya memang mereka itu belum mengerti apa itu al-haq. Dan ada kalanya barakallahu fikum, mereka itu ada yang tahu yang mana itu yang benar, namun hasadan min anfusihim, karena hasad pada diri mereka, akhirnya mereka barakallahu fikum tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Gengsi. Ya. Dengan keadaan seperti ini barakallahu fikum, maka Abu Hurairah, ya, yang menawarkan agama Islam kepada ibunya sendiri saat itu, ya, beliau adalah masih beragama Nasrani. Beliau menawarkan, Abu Hurairah menawarkan dikarenakan beliau sangat meyakini bahwasanya tidak ada agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Islam. Innad-din indallahil Islam. Ya, sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maka barakallahu fikum, dia ingin berbuat baik kepada ibunya. Kemudian faedah yang berikutnya, minal khair ayyadullal insan sunnah hasanah minha al ardu ilal Islam. Termasuk kebaikan adalah seseorang menunjukkan jalan yang baik, yang diantaranya adalah menawarkan orang kafir agar masuk ke dalam Islam. Itu termasuk kebaikan. Dan ternyata disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad, riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim barakallahu fikum, hadis Sahal bin Sa'ad bisa dilihat dalam kitab Tauhid, bahwasanya kalau ada seseorang masuk ke dalam Islam dengan sebab seseorang, dengan sebab kita, maka pahala yang kita dapatkan ini itu sangat lebih baik daripada harta termewah dan termahal yang ada di dunia ini. Nabi bersabda, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Fawallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika wahidan bika rajulan wahidan, sungguh Allah memberikan hidayah satu orang melalui dirimu, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu pahalanya daripada onta merah. Onta merah di zaman Nabi itu adalah harta yang termewah dan termahal. Ya, ontanya itu bulunya ya agak kemerah-merahan. Terbagus. Barakallahu fikum. Berarti memberikan hidayah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui perantara seseorang, itu pahalanya lebih baik, ya, daripada harta termahal, termewah yang ada di dunia. Mungkin kalau di sini mobil, apa yang paling mewah saat ini? Rumah mana yang paling mewah? Ya, kapal mana yang paling mewah? Pesawat mana yang paling mewah? Perhiasan mana yang paling mewah, yang paling mahal? Itu lebih baik semuanya dibandingkan, ya, itu lebih baik daripada semua itu tadi. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, hendaknya dakwah yang disampaikan kepada orang kafir pertama kali adalah dakwah tauhid, yaitu dakwah agar masuk ke dalam Islam. Dakwah tauhid yakni agar masuk ke dalam Islam. Kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika melihat ibunya masih kafirah, barakallahu kafir, beliau ingin berbuat baik, tentu diantaranya adalah menawarkan agar masuk ke dalam Islam. Tidak kemudian, ibu jangan berbohong, ibu jangan mencuri, ya, ibu ayo sholat, tapi masih kafir, maka tidak bermanfaat. Jadi dakwah pertama kali yang harus diserukan oleh seorang muslim kepada orang kafir, demikian pula kepada kaum muslimin, ya, itu adalah dakwah tauhid dengan cara yang benar dan hikmah, tidak serampangan, melihat kondisinya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, bahwasanya Nabi bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau wahai Ibnu Abbas akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, syahadata an la ilaha illallah. Maka jadikanlah, ya, fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka jadikanlah dakwah atau seruan pertama kali yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain, ila ayyuhidu Allah. Hendaknya engkau menyeru mereka agar mereka mengesakan Allah. Ini menunjukkan, barakallahu fikum, bahwasanya dakwah Pertama kali yang harus kita sampaikan adalah dakwah tauhid. Di antaranya adalah menawarkan seseorang agar masuk ke dalam Islam, mengenalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kewajiban-kewajiban hamba yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesarnya adalah tauhid, mengesakan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian faedah yang berikutnya, inna umma Abi Hurairah kanat nasraniyah. Sesungguhnya ibunya Abu Hurairah dulu sebelum masuk Islam agamanya adalah Nasrani, bukan Yahudi, bukan pula Majusi. Agamanya Nasrani. Dan Abu Hurairah ini adalah seorang bangsawan. Beliau meninggalkan kaumnya, beliau meninggalkan kedudukannya demi kemuliaan yang dia raih di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni mencapai agama Islam. Akhirnya beliau termasuk di antara para sahabat yang miskin ketika itu. Beliau barakallahu fikum minal muktsirin fil hadis, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau menyatakan orang-orang muhajirin mereka sibuk berdagang di pasar-pasar mereka, dan orang-orang ansor mereka sibuk berkebun di ladang-ladang mereka. Sementara aku ya menuntut ilmu, menemani Nabi ya sepenuh perutku, sekuat perutku. Ya. Kalau beliau sudah lapar, maka beliau mengambil batu diganjal dengan kain atau dengan sabuk ya agar tidak terasa lapar. Terus menimba ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis-hadis yang sahih itu tidak semua hadis. Masih ada sebagian hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Dikarenakan kalau beliau sampaikan, kata beliau, niscaya beliau akan dipenggal kepalanya. Ya, memang adalah permasalahan fitnah. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil pada hadis ini, barakallahu fikum, nahnu nahtaju ila rusdil alim kama fa'alahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita butuh kepada bimbingan seorang alim sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Beliau membutuhkan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita butuh. Walaupun kita menganggap kita ini orang paling bertakwa, orang yang paling berilmu, kita masih butuh. Ya, dikarenakan meminta bimbingan itu merupakan sebab dia akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqomah di atasnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian kepada ahlu dzikri, para ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Orang yang berilmu, sesuai dengan ilmu apa yang kita ingin tanyakan, ilmu agama, berarti kepada para ulama. Orang-orang yang paling berilmu di zaman para sahabat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. paling mengerti tentang Al-Quran, tentang apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang apa yang akan Allah ridhoi. Maka setiap kali para sahabat ada permasalahan, baik permasalahan pribadi, keseharian atau agama, maka mereka merujuknya ketika itu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kalau kita sekarang kepada ustaz kita, ulama kita, tentunya dengan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, ya, sesuai pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, salafuna soleh, ya, salaf kita yang soleh. Kemudian dalam hadis ini juga diambil faedah barakallahu fikum. Tentang fadlud du'a, keutamaan doa, keutamaan berdoa. Di antara keutamaan berdoa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa tersebut. Di antara fungsi doa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa tersebut. Kalau dia tidak berdoa, tidak meminta, kalau ada seorang hamba tidak berdoa, tidak meminta, maka dia sombong. Jadi dalam Islam doa itu ada dua. Doaul ibadah, yang pertama doa ibadah. Contohnya salat, zakat, puasa, haji. Loh, kok bisa dikatakan doa ibadah? Mana tidak mengucapkan dalam lisannya? Memang lisannya tidak mengucapkan, tetapi anggota tubuhnya itu menunjukkan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengabdian berupa melakukan ibadah. Yang kedua, jenis kedua adalah doaul mas'alah, doa berupa permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi doa, doaul ibadah, doa ibadah. Yang kedua doaul mas'alah, doa yang berupa permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa ya umum di waktu-waktu yang mustajabah atau di waktu-waktu tertentu, tidak harus selesai sholat ya, tidak harus doa di pertengahan malam atau pertiga malam terakhir, mustajab. Doa ketika hujan turun, mustajab. Doa ketika ada angin kencang, mustajab, dikabulkan insyaallah. Doa ketika safar, doa ketika berpuasa, doa ketika terdolimi, ya, itu dikabulkan. Doa orang tua untuk anaknya dikabulkan apabila memang barakallahu fikum ya tidak ada penghalang padanya. Dan doa itu terkadang tidak dikabulkan fihi asbab, padanya ada beberapa sebab. Di antaranya makanannya, minumannya, pakaiannya dari cara yang haram, ya, tidak dikabulkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi. Di antaranya barakallahu fikum, ya, dia tergesa-gesa dalam berdoa, tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung, ya Allah saya minta ini, ya Allah ini, wes. Tergesa-gesa. Ya, seharusnya memuji Allah terlebih dahulu. Ya. Allahumma antal wahhab, habali min ladungka ni'mah, ya Allah engkau adalah al-wahhab, zat yang maha pemberi, berilah aku nikmat dari sisimu. Allahumma antar rozak, ya Allah engkau adalah zat yang maha memberi rizki, berilah aku rizki yang baik. Gitu. Ya Allah antal ghafur, engkau adalah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Gitu ya. Jadi barakallahu fikum, seperti orang pengemis itu ya. Seorang pengemis itu meminta-minta kepada manusia, padahal sama manusia memelas-melas terkadang ya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang bisa diambil yang berikutnya adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik doanya tadi berupa doa ibadah atau doa masalah permohonan, maka dia dianggap orang yang sombong dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dianggap orang yang sombong. Kalau ada orang enggak pernah minta kepada Allah secara lisannya ya, tapi dia sholat rajin, puasa, haji, zakat, berdakwah begini, ya berarti dia masih dikatakan berdoa kepada Allah. Kan tapi masih kurang. Ya, masih kurang. Kalau hanya doa ibadah saja, perlu dilengkapi dengan doa masalah, doa permohonan. Di antara dalil yang menunjukkan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia termasuk orang yang sombong, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Ini menunjukkan berdoa itu hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Nah ini tadi kan tentang doa, berdoalah kalian kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau ya beribadah kepadaku. Nah berarti menunjukkan doa itu adalah ibadah. Dan orang yang tidak mau beribadah berarti sombong. Orang yang tidak mau berdoa berarti sombong. Saya dahuluna jahannama dakhirin, orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Orang-orang kafir ya, mereka tempatnya di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Walaupun di dunia dia paling kaya, walaupun di dunia dia orang yang paling tinggi kedudukannya, dia memiliki jabatan ini, jabatan itu, memiliki kedudukan ini, titel itu. Namanya titel berarti punya ijazah. Punya ijazah ini, punya ijazah itu. Namun ternyata tidak memiliki agama sedikit pun, barakallahu fikum, maka dia akan termasuk orang yang masuk ke dalam neraka jahanam karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam hadis, ad-du'a'u wal ibadah, doa adalah ibadah, doa adalah ibadah. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam hadis ini juga diambil faedah, faedah yang berikutnya, innal hidayah wa taufiq biyadillahi ta'ala. Sesungguhnya hidayah taufik itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik. Perlu diketahui dan diingat kembali, dulu pernah disampaikan barakallahu'alaikum, hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayah al-irsyad wal-bayan. Hidayah irsyad dan hidayah bayan, bimbingan dan penjelasan. Hidayah ini artinya petunjuk. Petunjuk berupa bimbingan dan penjelasan. Nah, kalau hidayatul irsyad wal bayan, ini semua orang bisa memberi, bisa menyampaikan sesuai dengan ilmunya. Bisa menyampaikan ilmu, irsyad, petunjuk, bayan, penjelasan, agama. Nah, maka ini tidak murni milik Allah. Milik dai-dai juga, kita juga. Mau mendakwahkan teman kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemerintah kita, irsyad wal bayan. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat As-Syura ayat ke-52. Surat As-Syura ayat ke-52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, dan sesungguhnya engkau, ya, yakni kepada Nabi, latahdi ila siratim mustaqim, benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, menunjukkan penjelasan kepada jalan yang lurus. Nah, berarti ini hidayah yang pertama, ya, hidayatul irsyad wal bayan, berupa bimbingan dan penjelasan. Maka ini tidak murni hanya milik Allah, milik selain Allah pun memiliki. Namun itu semua, ya, hidayah benar tidaknya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidayatul taufik, hidayah taufik. Dan hidayah taufik inilah murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari malaikat, dari manusia, baik itu adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi dan para rasul yang lainnya. Demikian pula bangsa jin, tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan hidayah taufik. Tidak ada. Tidak ada. Karena hidayah taufik hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-272. 272. Surat Al-Baqarah ayat ke-272. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi mayyasha'. Tidak ada atas dirimu hidayah untuk mereka. Maksudnya tidak ada kekuasaan bagi dirimu bisa memberikan hidayah taufik untuk mereka. Walakinnallaha yahdi may yasha. Dan akan tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah. Hidayah di sini hidayah taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada pamannya sendiri Abu Thalib yang perjuangannya membela Islam, jangan ditanya. Perjuangannya membela keponakannya sendiri, ya, tidak perlu ditanyakan lagi. Besar perjuangannya. Nabi sangat berkeinginan beliau masuk ke dalam agama Islam. Namun apa daya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Maka barakallahu fikum, Abu Thalib, dia tidak bisa masuk ke dalam agama Islam. Ketika Nabi memberikan, ya, qul ya ammi la ilaha illallah, katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa memberikan hujjah, memberikan hujjah, pembelaan untuk dirimu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Tapi apa Abu Lahab, ya, dan temannya, Abu Jahal dan temannya yang ada ketika itu, di sampingnya Abu Thalib yang ketika itu sedang sakaratul maut, mengatakan, ya, akarihta dina Abdul Muthalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Apakah kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib? Abdul Muthalib ini adalah ayahnya dari Abu Thalib. Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib? Akhirnya antara dua, ya, antara barakafikum hidayah irsyad wal bayan dari Nabi, ternyata di pinggir Abu Thalib ada dua temannya yang sangat jelek. Ternyata dia masih memilih agamanya Abdul Muthalib, tidak mau masuk ke dalam agama Islam dan mati dalam keadaan kafir, bukan mati dalam keadaan muslim. Barakallahu fikum. Nabi tidak mampu memberikan hidayah taufik. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat ke-272. Dalil yang lain surat Al-Qasas ayat ke-56. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, orang yang kamu senangi. Nabi mencintai Abu Thalib pamannya walaupun masih kafir, namun tidak mampu memberikan hidayah. Kenapa? Dikarenakan Allah tidak menghendaki. Demikian pula ada orang yang pada saat itu memusuhi Nabi. Ketika Abu Thalib membela Nabi, mereka memusuhi Nabi, namun ternyata Allah menghendaki mereka masuk ke dalam Islam. Akhirnya masuk ke dalam Islam, mendapat hidayah. Di antaranya Abu Sufyan. Ya, barakallahu'alaikum. Umar bin Khattab. Ya, ada sebelum awal-awal masuk Islam. Pas setelah awal-awal masuk Islam. Ya, barakallahu'alaikum. Berarti menunjukkan hidayah taufik itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala, murni hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita harus banyak-banyak meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, al-hasu ala tahdhisin ni'mah. Anjuran untuk menceritakan nikmat dan juga anjuran untuk meminta nikmat setelah mendapatkan nikmat. Kita mendapatkan nikmat, keuntungan bekerja, alhamdulillah. Minta lagi nikmat di atasnya, apa? Agar harta yang kita dapatkan dari kerja tadi berbarokah. Gitu. Terus minta lagi agar barokahnya sepanjang hidup. Minta lagi sampai cucu-cucunya. Minta lagi untuk kaum muslimin, bangsa, untuk agamanya, ya. Begitu. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendapatkan nikmat masuk Islamnya ibunya yang sebelumnya adalah Nasraniyah, beragama Nasrani, maka mengkhabarkan kepada Nabi, kemudian minta nikmat lagi, ya, minta nikmat lagi. Uda'ullaha li wa li ummi, wahai Rasul, berdoalah untukku dan untuk ibuku, minta nikmat lagi. Padahal sudah masuk Islam keduanya, ya, sudah masuk ke dalam agama Islam, namun minta nikmat lagi. Barakallahu'alaikum. Kemudian faedah yang berikutnya, bolehnya minta didoakan orang lain dengan catatan orang tersebut hadir di hadapannya. Kalau lewat telepon ya dianggap di hadapannya, dan tidak bergantung terus-menerus kepadanya. Dan dia juga harus bertawakal, menyandarkan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu barakallahu fikum, beliau memohon kepada Nabi agar membantu, ya, mendoakan beliau dan ibunya. Membantu mendoakan beliau dan ibunya. Dan Nabi ada di hadapannya. Beda dengan orang-orang kafir, musyrik. Dia berdoa, bertawasul. Tidak ada di hadapannya. Ya Abdul Qadir Jailani, unsurni. Ya Abdul Qadir Jailani, tolong saya. Ya Fulan bin Fulan, tolong saya. Tidak ada di hadapannya. Walaupun ada di hadapannya, kalau itu tidak dimampui, kecuali hanya Allah yang mampu, maka itu sia-sia. Berarti ada dua keadaan. Kalau dia hanya main-main, berarti terjatuh dalam keharaman. Kalau dia tidak main-main, berarti dia meyakini orang tersebut memiliki sebuah kekuatan. Ya, dia pasti meyakini orang tersebut memiliki sebuah kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia di hadapannya. Dan kita tidak bergantung terus-menerus, ya, dan juga kita harus barakallahu fikum mengharap kepada Allah tentang apa yang kita mintai tolong kepada orang lain untuk mendoakan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang bisa diambil barakallahu fikum yang berikutnya, masuk ke dalam agama Islam menjadi sebab dicintai oleh manusia. Masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam agama Islam menjadi sebab dicintai oleh manusia. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam hadis ini, ketika Nabi mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummu. Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya. Ahibbihima ilan nas. Buatlah manusia cinta kepada keduanya. Ini dikarenakan masuk ke dalam agama Islam. Ya. Masuk ke dalam agama Islam dan juga dikarenakan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." In kuntum tuhibbunallaha. Kalau memang kalian itu ngaku cinta Allah, fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi, kalau memang kalian itu cinta kepada Allah, kepada manusia yang ada ketika itu, fattabi'uni, kalian harus ikut aku. Saya bilang A, Nabi bilang ini haram, ya haram. Halal, ya halal. Karena apa? Perintah Nabi tidak menyelisih perintah Allah. Man atau ar-rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Nah, balasannya kalau dia mengikuti Rasul, Allah akan mencintai orang-orang yang mengikuti Rasul, mengikuti agamanya, menjalankan syariatnya, menjalankan sunnahnya, bimbingannya, dan Allah akan mengampuni orang tersebut. Berarti barakallahu fikum, di antara keutamaan ya atau sebab agar dicintai Allah dan dicintai para malaikat serta manusia yang ada adalah masuk ke dalam agama Islam dan menjalankan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa hudakumullah. Barakallahu.